Kamongko ing ngarepe ora ana apa-apa lan akeh meneh kedadian-kedadian nyolo wedi sing ora klebu ing nalar. Ngapunten, Mbak, jenengan kula ajak omong terus mboten saged sare nggih. Mboten apa-apa kok. Kula malah remen wonten rencang kangge cegak melek. Kula tenggriya kijenan mboten wonten kanca caturan. Tebih-tebih tindak karang kembang badhe sonjo daleme sinten? Mestine asli kula niku Jombang. Neng nembe bangun griya enggal teng karang kembang. Kula tasih mriki-mriki saderenge griya kula teng karang kembang niki saged dipanggeni. Anggenipun adeg griya pancer pundi? Menawi sampun mangertos bilih wonten kaludangan kula tak sambang rika nggih, Mbak. Kalih panggenan setunggal teng jalan Flamboyan, setunggali malih teng gang ajeng karang kembang riku. Krungu wangsulan mau atiku tido-tido. Apa bener bangun omah kulon protelon karang kembang? Kamongko ngarep protelon karang kembang kui areal kawasan kuburan. Tondo pitakon mau gelis buyar tanpa wangsulan krono lakune bis wis nyedaki papan tujuan. Pirembukan kepunggel jalaran kaslak bis wis ngambah dalan di songwok. Ateges karo omahku karis kilo jarake. Nyedaki terminal babat penumpang wis yontek. Wadon sandingku sing mauni dadi kanca rembukan dadak kok berturu ngorok senggar senggur. Tangi-tangi wis nyedaki kuburan karang kembang. Wis mandek protelon karang kembang marep kuburan. Aku melu mudun mesisan jalaran jarak ambek padunungku kari ratusan meter. Tinimbang mudun ngarep gudang bulok rasane nanggung, pilih mlaku kanthi pawadan mbok menawa ana warung, aku arep golek isi weteng. Witekno wiwit mulih saka Jombang nganti bali tekan omah weteng durung klebon panganan. Nedeng enam pikir dadak aku lagi kelingan yen durung pamit pepisan ambi kanca wadon sing nembe mudun barang. Pantes-pantese wong pepisan sawise wis rong jam dadi kanca cerita rembukan ing jero bis. Bareng tak plengaki jebul wis ora ana. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Ilang trileng tak boleh wis ilang soko panyawang. Jebul wis nyabrang ratan mlaku ngenrengon arah kuburan karang kembang. Aku kaget ra karu-karuan. Tekan lawang kuburan wadon mau melengak nyawang aku karo meringis. Terus klepat rabas petengi kuburan. Sak klebatan wae wis ilang diuntal wengi. Gitok ku mengkirik wulu ing tangan kosong ngadek kabeh. Lakar mau cerita yen dheweke manggon omah Jalan Flamboyan lor, toko bangunan Kaji Jalal arah mengitan. Lah kok saiki mlaku ngulon nyebrang dalan mlebu kuburan. Apa ana dalan anyar kulon kuburan kono? Sakilingku kulon kuburan rak pring dapuran sesek rerungkut banget. Kanyatan aing sing ngrusuhi pikiran gelis tak kipatake adoh krana iling weteng kroncongan. Sak tungkure wadonaran Sri Rahayu pepisahan, aku enggal jumangkah ngalor tumuju arah gudang bulok pancer jurusan Padunungku. Dalan antarane kuburan lan gudang bulok kuwi tumuju perumahan Gajah Indah. Ora langsung mulih nanging tak pilih golek isi weteng bersih. Nalika mampir warung ngarep puskesmas Karang Kembang, sak lore gudang bulok agi-agi pesen sego goreng pangan ngenggon lan bungkus mie goreng rong bungkus kanggo anak bujuke ngomah sing antri akeh. Sinambi ngrampungke mangan sego goreng aku krungu wong-wong sing padha andhok ing kono crita ngenani kacilakan awan mau ing ngarep kuburan Karang Kembang. Diceritake yen ana bocah wadon asal saka Gudon Jombang numpak sepeda motor Beat warna abang arep menggok protelon ditabrak truk mati ngenggon. Awan mau layon langsung digowo ambulan menyang Jombang. Bocah wadon mau aran Sri Rahayu mulih sambang keluarga ing Jalan Flamboyan. Apes ngalami kacilakan, malah sepeda motor Beat sing wis ring segiangkut ing pos polisi Mbayeman. Aku ngowoh ngrungokke crita gegirisi, batinku oling. Yen ngono Sri Rahayu sing mau saklungguhan karo aku ning bis kuwi mung arwahe korban kacilakan. Wola-wali sego goreng sing wis dak sendok ora sida tak pangan. Idep-idep wetengku wis krasa kebak isi lanek. Sidane sego goreng sak piring sing tak duwiti ora sida kepangan. Mung bungkusan loro kanggo anak bojoku sing tak bawa mulih. Sak dawane dalan tumuju perumahan Papan Dunungku, uwayangan Sri Rahayu ra bisa wal sok pangenanganku. Lambe ndremimil terus umbul donga. Muga-muga arwah penumpang nunggal sak bangku mau enggal antuk papan sing sak mestine. Iki cerita nyata wadon aneh ing Karang Kembang bersama tim Cima. Sana campur.